mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Kita membaca kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jika sudah mendapat, saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Silakan menyimak dan memperhatikan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5 demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk firmanmu yang tercatat bagi kami dan waktu yang kami miliki untuk merenungkannya malam ini. Tuhan, kiranya engkaulah yang menolong kami untuk menggali, mendapatkan, dan menerapkan kebenaranmu dalam kehidupan kami. Pimpin agar dalam waktu selanjutnya ini rohmu yang berkuasa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita di sini masih ada yang ingat lagu sekolah minggu yang berjudul Yosua, Yosua, Panglima Israel. Yosua, Yosua, Panglima Israel, katanya. Dan memang Yosua adalah seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Yosua adalah tokoh yang sangat hebat di dalam Alkitab. Ketika Musa mati, seorang pemimpin yang sangat besar, Tuhan memilih seorang untuk menggantikan Musa, untuk membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan di antara sekitar 2-3 juta orang Israel, dia memilih Yosua. Artinya Yosua memiliki kualitas-kualitas yang Tuhan lihat cocok, yang membuat dia lebih daripada yang lain. Dan kita melihat bagaimana Yosua berkemenangan ketika dia masuk ke dalam Kanaan, kota demi kota, kerajaan demi kerajaan, pasukan demi pasukan, dia kalahkan. Dan dia memimpin Israel untuk merebut tanah Kanaan. Itulah cita-cita orang Israel semenjak Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa seluruh tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Semenjak itu orang Israel selalu bercita-cita, kapan kita memiliki Kanaan. Bahkan ketika mereka di Mesir, diperbudak, kapan kita memiliki Kanaan. Itu cita-citanya. Dan Yosua adalah orang yang Tuhan pakai untuk mewujudkan cita-cita itu. Bahkan orang sekali bermusa sekalipun tidak bisa memimpin Israel ke dalam Kanaan. Orang sehebat Musa tidak Tuhan pakai untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi diperlukan seorang Yosua untuk melakukannya. Saudara kasih Tuhan, pribadi Yosua ini semakin menarik dan semakin hebat lagi kalau kita melihat bahwa dia juga adalah tipologi atau gambaran dari Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kita tahu bahwa mereka punya nama yang sama. Yosua adalah bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, ketika menyebut Yosua, maka dia memakai kata yang persis sama dengan Yesus. Jadi Yosua dengan Yesus memiliki nama yang sama sebenarnya. Hanya Yosua bahasa Ibraninya. Nama mereka sudah sama. Dan sebagaimana Yosua memimpin Israel masuk ke negeri Kanaan, tanah perjanjian, demikianlah digambarkan Yesus Kristus adalah panglima tinggi kita untuk memimpin kita masuk ke dalam tanah perjanjian juga. Namun saudara yang kasih Tuhan, walaupun Yosua adalah gambaran dari Yesus Kristus, Yosua juga merupakan gambaran akan seorang percaya yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dia adalah teladan bagi setiap orang percaya. Dia adalah panutan bagi kita. Dan benar, bukankah seharusnya kita meneladani Yesus Kristus? Nah, kalau kita mau melihat seluruh kitab Yosua, ya, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang pribadi Yosua ini. Di dalam sekolah minggu dewasa yang kelas saya, kita baru mulai masuk untuk mempelajari kitab Yosua. Dan banyak yang bisa kita pelajari tentang Yosua di sana, tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dilakukan. Tapi malam hari ini saya mengajak kita merenungkan satu hal. Mengapa Tuhan memakai Yosua? Ada kualitas-kualitas apa pada Yosua sehingga kita membaca tadi dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, Tuhan memilih dia dari antara semuanya. Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati, aku mengangkat engkau. Engkau yang akan memimpin bangsa Israel. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari Yosua ini? Oleh karena itu saya tidak mengajak kita membahas kitab Yosua. Karena kitab Yosua berbicara mengenai Yosua ketika dia sudah diangkat menjadi pemimpin. Namun yang saya ingin ajak kita lihat adalah mengapa sampai dia dipilih untuk memimpin Israel. Mengapa dia dipilih menjadi alat membawa kemenangan untuk melawan orang-orang Kanaan? Mengapa dia bisa dipilih? Oleh karena itu kita harus melihat sebelumnya. Waktu dia masih muda, waktu Yosua masih muda, apa yang menjadi kualitas-kualitas dirinya? Apa yang menyebabkan dia dipakai oleh Tuhan di kemudian hari? Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya mengajak kita melihat di kitab-kitab Musa, di dalam Keluaran, Bilangan, apa yang Alkitab tulis tentang Yosua ini, yang memberikan kita petunjuk tentang kualitas apa yang dimiliki oleh Yosua. Nah, malam ini saya mengajak kita melihat 4P ya, mengenai Yosua, yang tercatat di dalam kitab-kitab Musa. Mengapa sampai dia menjadi seorang yang sedemikian hebat? 4P mengenai Yosua. Coba kita lihat yang pertama, saya ngajak kita membuka di dalam Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-13. Kitab Bilangan. Banyak orang bingung kenapa harus membaca kitab Bilangan. Karena di situ ada bilangan, banyak bilangan-bilangan. Anda pernah bertanya-tanya kenapa disebut namanya kitab Bilangan? Anda coba baca kitab Bilangan, di sini banyak menjumlahkan berapa banyak orang Israel, suku ini sekian banyak, suku ini sekian banyak, makanya diberi nama kitab Bilangan. Tapi di balik itu semua ada banyak kebenaran. Coba kita buka, ada cerita tentang Yosua sedikit di sini. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, dia rupanya adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Coba kita lihat ayatnya yang dia disebut di sini di ayat yang ke-8 ya. Sebenarnya dari ayat 4 didaftarkan nama-nama orang-orang yang dikirim oleh Tuhan, dikirim oleh Musa sorry, untuk mengintai ya. Dan orang Israel memang dari dulu jago jadi mata-mata, saudara. Mossad belakangan ini muncul lagi di berita, katanya dituduh membunuh itu orang di Dubai. Ya, mereka ini bukan pemula dalam bisnis mata-mata. Ya, dari dulu sudah ada. Tapi kita lihat di sini di ayat yang ke-8 dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Ini Hosea ya. Ya, tapi Hosea ini adalah Yosua. Hosea bin Nun. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-16. Masih dalam Bilangan 13 ayat yang ke-16. Di situ katakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya. Jadi P yang pertama saja kita lihat adalah perubahan namanya. Ada 4 P mengenai Yosua yang ingin saja kita lihat malam ini. P pertama adalah perubahan namanya. Rupanya Yosua bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Hosea. Hosea bin Nun. Yosua adalah nama yang diberikan Musa kepada dia. Nah, rupanya orang-orang Israel zaman itu, orang-orang Yahudi zaman itu, dan keturunan dan nenek moyang mereka, sangat mementingkan arti sebuah nama. Kalau di dunia modern, Shakespeare pernah berkata, a rose is a rose by whichever name you call it. Artinya, ya, mawar ya mawar. Kamu mau sebut dia apa, ya tetap mawar. Gitu, ya. Tetapi, di dalam Alkitab, orang Yahudi sangat mementingkan nama itu mencerminkan sifat dari orangnya. Oleh karena itu, dalam Alkitab kita baca banyak sekali orang yang di tengah-tengah hidupnya merubah nama atau diubah namanya. Kita ingat Yakub. Yakub pernah diubah namanya oleh Tuhan. Yakub itu sebenarnya artinya tumit, saudara. Oleh karena itu, kenapa dia dikasih nama tumit? Karena waktu dia lahir, kakaknya keluar duluan, dia pegang tumitnya, ya. Jadi nggak mau kalah dia. Ya. Nah, tumit ini juga bisa diartikan penipu. Ya. Artinya orang yang menjengkal orang, orang yang memegang tumit orang sampai jatuh, begitu, penipu. Ya. Oleh karena itu kakaknya Esau memelintir namanya. Ya. Kamu ini memang penipu. Ya. Nah. Tetapi di tengah-tengah hidupnya, ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Allah, dan dia berkata, aku bertemu muka dengan Tuhan, Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Ya. Jadi bukan lagi dia si tumit yang bisa dipelintir menjadi si penipu, ya. Tetapi dia sekarang menjadi Israel, ya, pangeran Allah. Ya. Ada perubahan di situ. Ya. Naomi pernah mengubah namanya sendiri. Jangan sebut aku lagi Naomi, karena Naomi artinya manis. Ya. Karena hidupku pahit, katanya. Ya. Aku kehilangan suami, aku kehilangan dua anakku. Oh, aku pahit hidupnya, panggil aku Mara. Marah, pahit. Ya. Nah, sudah. Oleh karena itu, ya, kita melihat perubahan nama di dalam Alkitab bukan tanpa maksud. Ya. Hosea diubah namanya oleh Tuhan menjadi Yosua. Ya. Dan Anda tahu, sebenarnya kata Yosua di sini, ya, ini adalah kepanjangannya ditulis di sini, yaitu Yehoshua. Anda boleh cek dalam bahasa Ibrani-nya, Yehoshua bin Nun. Artinya apa? Hosea sebenarnya memiliki arti yang sudah indah. Hosea artinya adalah keselamatan. Tetapi Yehoshua yang disingkat menjadi Yosua artinya Yehova menyelamatkan. Hosea masih memiliki arti yang mengambang, keselamatan saja. Keselamatan dengan cara apa? Tidak jelas. Tetapi Musa berkata, kamu sekarang Yehoshua, Yehova menyelamatkan. Dan saudara, perubahan nama ini, ya, mencerminkan, ya, bahwa Musa melihat, ya, ternyata orang muda ini, ya, memiliki satu hubungan pribadi dengan Yehova. Ya. Pemuda ini bukan sembarang orang, dia kenal dengan Yehova. Ya. Oleh karena itu, saya akan berikan dia nama Yehoshua. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini patut menjadi teladan kita. Bukan berarti kita harus mengubah nama kita hari ini. Oh, nama saya ini, jadi ikut-ikutan. Nama saya ini, saya mau ubah nama. Bukan itu yang penting. Orang Katolik memiliki tradisi, katanya dia punya nama baptis. Saya pernah punya satu orang teman Katolik, ya. Nama kamu apa? Ini, Ignatius, katanya. Wah, jago juga Ignatius. Dapat dari mana itu nama? Oh, itu nama baptis saya. Jadi rupanya setelah dibaptis diubah namanya, dikasih nama baru lagi. Dia pengen ikut-ikutan, saudara. Tetapi yang penting sebenarnya bukan perubahan namanya. Nama boleh berubah, tapi apakah dalamnya berubah? Apakah orangnya ikut berubah? Coba kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk merefleksikan perubahan itu, namanya diubah, saudara. Maka di dalam zaman sekarang ini, justru yang lebih penting bukanlah simbolnya, yaitu namanya, tapi yang lebih penting adalah apakah memang ada perubahan menjadi ciptaan baru. Ya. Dan itu terjadi ketika sama seperti Hosea, dia bertemu dengan Tuhan, dia menemukan Tuhan. Ya. Dan dia diselamatkan. Ini adalah langkah pertama. Sudahkah Anda diubah? Bukan nama Anda, tapi sifat Anda. Sudahkah Anda diubah? Bukan KTP Anda, tapi pribadi Anda diubah oleh Tuhan. Perubahan nama pada Yosua mencerminkan perubahan dalam dirinya. Dan adakah itu terjadi pada kita juga? Mungkin ada banyak orang berkata, ya, saya orang Kristen, KTP saya orang Kristen, nama saya mencerminkan orang Kristen. Tetapi tidak ada gunanya kalau hatinya tidak berubah. Betapa justru memalukan Kristus ketika kalau kita pergi ke penjara, ya, nama-nama napi yang di situ, ya, Petrus, ya, Paulus, ya, kemudian apalagi Christopher, ya, begitu kan? Namanya sudah keren-keren, saudara. Ya. Nama boleh diubah, wah, nama saya ini, nama saya itu, nama yang sangat Kristiani. Tetapi kalau dalamnya tidak berubah, justru malah memalukan nama Kristus. Ketika kalau baca koran, ya, tertangkap pengedar narkoba, ya, kita lihat namanya apa dulu nih, ya. Namanya Abdullah, ya, atau namanya Chris begitu, ya. Nah, ini yang memalukan nama Tuhan atau tidak begitu, ya. Nama boleh berubah, saudara. Ya. Nama boleh keren, nama, oh, nama saya ini, ya. Tetapi apakah dalamnya berubah? Ya. Apakah Anda sudah menerima perubahan itu? Barang siapa ada dalam Yesus Kristus, ia menjadi ciptaan baru, katanya. Ia menjadi orang baru karena dia diubah pada saat itu. Bagaikan seekor ulat bulu, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dia adalah ciptaan baru. Ini tidak bisa diusahakan dengan kekuatan manusia semata. Oh, saya berusaha, saya mau begini, mau begitu. Tapi tanpa kelahiran kembali dalam Kristus, itu tidak akan berhasil. Perubahan nama Yosua mencerminkan perubahan dirinya. Apakah itu ada pada diri kita? Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Sekarang saya ajak kita lihat P yang kedua, saudara. Coba kita buka di dalam Keluaran sekarang. Tadi kita bilang kita ingin bicara mengenai empat hal mengenai Yosua. Yang pertama, dicatat bahwa namanya diubah. Ada perubahan nama. Yang kedua, coba kita buka dalam Keluaran pasal 17. Keluaran 17 adalah kali pertama dalam Alkitab Yosua muncul. Kali pertama dalam Alkitab dia disinggung. Saya akan bacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, ini pertama kali Yosua, kata Yosua, nama Yosua muncul dalam Alkitab, ayat 9 sini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kali pertama kita bertemu dengan Yosua dalam Alkitab adalah dalam sebuah pertempuran. Dan P yang kedua ini adalah peperangan yang dia jalani. P yang pertama adalah perubahan namanya. Kita melihat perubahan namanya. P yang kedua, peperangan yang dia jalani. Bukan suatu kebetulan bahwa kali pertama dia disebut dalam Alkitab, dia sedang berperang. Yosua adalah seorang panglima perang. Dia nanti akan sangat terkenal memimpin Israel berperang, masuk dan merebut Kanaan. Tetapi kita melihat pertama kali di sini dia disebut. Orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka ada sekitar 2 juta orang, tetapi kebanyakan adalah anak-anak dan wanita dan orang tua. Hanya sekitar 600 ribu orang laki-laki dewasa yang tidak punya pedang, tidak punya peralatan perang. Mereka adalah budak, mana ada budak di Mesir dikasih latihan perang, saudara. Mereka adalah orang-orang yang bagaikan pelarian, dan tiba-tiba orang-orang Amalek datang dan menyerang dari belakang, katanya. Dan apa yang Musa lakukan? Di saat genting seperti itu, dia memilih satu orang. Dia panggil Yosua, dia bilang, kamu pimpin pasukan. Kamu pimpin pasukan, lawan orang Amalek, saya akan naik ke atas bukit. Oh, luar biasa sekali Yosua. Yosua tidak bilang, Musa kenapa engkau tidak, kamu saja yang lawan Musa, ya. Saya naik ke atas bukit. Oh tidak, ya. Dia bilang, oke, okay, ya, saya yang akan berperang. Ya. Musa naik ke atas bukit, dia berdoa bagi Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan Yosua di bawah berperang. Mereka berperang, katanya, sampai tangan Musa penat. Tangan Musa capek, mau diturunkan. Dan setiap kali Musa menurunkan tangannya, dia melihat, wih, ternyata Israel mulai kalah. Ternyata hebat sekali, ini seperti ada sesuatu, tangannya diangkat, ya. Israel menang, wah, kelihatan sekali. Dia mulai kalahkan, mulai terdesak Amalek. Tangannya turunkan capek, Israel mulai kalah. Wah, wah, wah, wah. Kalau begini, tangannya harus diangkat terus. Ya. Tangannya diangkat terus, saudara. Tangan diangkat terus, lama-lama capek. Ya. Saya ingin coba Anda tes, tangan Anda diangkat begini bisa berapa lama? Ya. Ya. Kalau 5 menit, 10 menit masih iya, ya. 1 jam begini, ya. Musa mulai capek. Musa mulai capek. Dan Dr. Sentolia sering bilang, kalau Musa di atas saja sudah capek begini, ya. Apalagi yang di bawah. Anda bisa bayangkan Yosua yang bawa pedang. Musa yang tangan kosong begini aja udah capek, saudara. Apalagi di bawah yang tangtung-tangtung. Wah, kita bisa membayangkan peperangan yang dialami oleh Yosua pada hari itu. Saudara, apa yang bisa kita teladani dari Yosua di sini? Apakah kita hari ini berperang? Apakah hari ini kita bawa pedang kemana-mana? Apakah hari ini kita berada dalam pertempuran? Oh benar, saudara. Ada banyak peperangan yang kita alami. Jangan pikir kalau Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus, kalau Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh ini adalah waktunya damai, ini adalah saatnya saya dengan tenang seperti jalan tol tinggal menuju ke surga. Tidak. Kalau kita melihat seluruh kitab Keluaran, itu adalah gambaran yang sangat indah tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana orang percaya. Sebelum dia diselamatkan, dia budak di Mesir. Tapi di Mesir itu, sebagai budak dosa, dia ditawarkan berbagai kenikmatan Mesir. Sampai-sampai waktu di padang gurun mereka bilang, kami teringat akan ikan yang kami makan, kami teringat bawang yang kami makan di Mesir. Sebagai budak dosa di Mesir, mereka dicekoki dengan berbagai kenyamanan Mesir. Tapi suatu ketika mereka bilang, kami tidak mau diperbudak lagi. Mereka keluar dari Mesir. Oke, mereka diselamatkan. Tapi dunia yang tadinya terhadap orang-orang yang dia perbudak manis seperti Mesir, sekarang dunia berubah menjadi padang gurun. Ketika orang percaya berkata, saya mau diselamatkan, saya tidak mau lagi berbakti kepada Mesir, maka mereka bagaikan keluar ke padang gurun. Dunia yang tadinya baik kepada kita, sekarang menjadi hostile, menjadi tidak ramah, menjadi bagaikan padang gurun. Dan di padang gurun ada banyak musuh, termasuk Amalek di sini. Di dalam Alkitab, Amalek sebenarnya melambangkan, ya, manusia lama kita, kedagingan kita. Kalau kita lihat Amalek ini asal usulnya apa, coba kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-36. Kejadian pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-12 atau mulai dari ayat 9 saya baca. Kejadian 36 ayat 9. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zepho, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Yang penting di sini adalah ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Jadi Amalek, Amalek sebenarnya adalah keturunannya Esau. Esau itu adalah saudara kembarnya Yakub. Jadi Israel adalah keturunan Yakub. Amalek adalah keturunan Esau. Ya. Jadi ini sebenarnya keturunan dua orang kembar sedang bertempur. Ya. Ya. Esau adalah kembarannya Yakub. Ya. Dan keturunannya berperang melawan Israel. Ya. Ini adalah gambaran, Amalek adalah tipologi, ya, gambaran dari manusia lama kita. Manusia lama kita, kedagingan kita. Esau adalah kedagingan, keduniawian. Dan dia menyerang keturunan Yakub. Dia menyerang Israel. Ini adalah peperangan yang harus kita jalani. Ketika kita diselamatkan, akan ada peperangan antara manusia lama kita dengan manusia baru kita. Manusia lama kita bilang, ayo kita lakukan ini. Manusia baru kita berkata, firman Tuhan tidak berkata demikian. Manusia lama kita ingin terus dalam kebiasaan dosa-dosa kita. Manusia baru kita menarik kita kepada firman Tuhan. Manusia lama kita ingin kita terus bercokol di dalam kesalahan. Manusia baru kita menginginkan kita untuk melakukan kebenaran. Ada peperangan. Peperangan yang harus dijalani. Dan sebaiknya kita seperti Yosua mengangkat pedang dan berkata, ya, saya tidak akan mengabaikan peperangan ini. Yosua tidak berkata, ah, biarinlah Amalek serang di belakang, saya di depan saja. Tidak, dia tahu ada pertempuran. Dan dia mengangkat pedang untuk menjalani peperangan ini. Dalam perjanjian baru, peperangan ini digambarkan dengan dahsyat. Dikatakan, matikanlah. Matikanlah manusia lama itu. Dan menarik sekali, lalu kita kembali lihat dalam Keluaran 17 ayat 14 di situ. Tuhan bilang, Amalek ini harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Aku akan melenyapkan ingatan akan Amalek dari seluruh kolong langit. Jangan beri ampun, jangan kamu stop, menang satu kali, jangan selesai. Tapi hancurkan terus sampai orang terakhir. Bahkan, salah satu alasan Tuhan menolak Saul sebagai raja adalah karena Tuhan perintahkan dia, hancurkan orang Amalek. Sampai lembu sapinya semua harus dibunuh. Tetapi Saul tidak melakukannya. Dia menyisahkan. Dia tidak membunuh semua orang Amalek. Oh, mengapa begitu kejam? Mengapa Amalek harus dihancurkan sama sekali? Ada banyak alasan bisa kita berikan. Tapi secara tipologis tadi, saya katakan, Amalek ini adalah manusia lama kita, keduniawian, kedagingan. Tuhan tidak mau ada kompromi sama sekali dengan manusia lama. Melainkan perang sampai titik darah penghabisan. Perang sampai habis. Coba kita buka dalam Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kesembilan. Kolose 3 ayat 4 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dikatakan di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, katanya, ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu itu manusia lama. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu kamu sama dengan Amalek, ya, ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Peperangan yang Tuhan deskripsikan di sini. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Tanggalkanlah manusia lama. Buanglah semuanya itu. Peperangan rohani yang kita hadapi hari demi hari tidak kalah dahsyat dengan yang dialami oleh Yosua. Peperangan yang dia jalani. Apakah kita juga ikut turut dalam peperangan ini? Sadarkah Anda dalam peperangan? Ketika kuasa-kuasa dunia mencoba membuat Anda melakukan kehendaknya, melakukan dosa, dan kehendak Tuhan menginginkan Anda mengikuti kehendaknya. Pertempuran ini selalu ada. Pada hari Minggu ada pertempuran, apakah saya harus ke gereja atau tidak? Pada hari biasa ada pertempuran, apakah saya akan membaca Alkitab atau tidak? Apakah saya akan melakukan yang benar atau tidak? Ada pertempuran selalu. Ketika ada pilihan, ada pertempuran. Apakah saya ingin melakukan sesuai firman Tuhan atau saya akan berkompromi? Semua itu adalah pertempuran. Dan Yosua menjalani pertempuran-pertempuran itu, peperangan itu. Dan dia menang. Kita pun perlu menjalani pertempuran-pertempuran itu. Coba kita kembali ke dalam Keluaran, Saudara kasih Tuhan. Keluaran. Kita melihat sekarang P yang ketiga. P pertama, kita melihat perubahan nama Yosua. P yang kedua, peperangan yang dia jalani. P yang ketiga, kita melihat pendiriannya yang teguh. Pendiriannya yang teguh. Coba kita lihat. Kali berikutnya Yosua disinggung lagi dalam firman Tuhan setelah tadi pertama kali disebut dalam Keluaran 17. Ada di dalam Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24 sini, ya. Kalau kita lihat pertama ayat 12 dan 13. Keluaran 24 ayat 12 dan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Jadi Tuhan suruh Musa naik ke Gunung Sinai. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Jadi ketika Musa naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai, Yosua ikut, tapi tidak sampai ke puncak. Yang sampai ke puncak berhadapan dengan Tuhan itu hanya Musa. Yosua ditinggalkan di tengah-tengah gunung di situ untuk menunggu Musa. Nah, coba kita lihat efeknya dalam pasalnya yang ke-32. Musa ternyata 40 hari 40 malam di atas gunung itu, saudara. 40 hari 40 malam di atas gunung, nggak bawa makanan apa-apa mungkin dia. Sehingga di pasal 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Dan kalau Anda baca seluruhnya pasal ini, akhirnya mereka membuat lembu emas. 40 hari Musa nggak kelihatan, mereka mulai gelisah yang di bawah sana. Para tua-tua, para orang Israel mau berkata, ini Musa ini nggak tahu hilang kemana ini. Padahal mereka tetap merasakan tiang api pada waktu malam, mereka tetap merasakan tiang awan pada waktu siang. Ya. Kenapa mereka harus takut? Mereka tidak melihat Musa. Musa di mana? Musa sudah 40 hari naik ke atas gunung. Jangan-jangan ada macan di atas sana. Jangan-jangan dia dimakan oleh harimau. Lalu sebagainya. Mereka mulai bilang, ayo buatlah bagi kami Allah, Allah lain. Ya, tapi menarik sekali, saya ajak kita baca pasal 32-nya, masih pasal 32, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Masih dalam Keluaran 32, ayat 15 sampai 18. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Jadi setelah 40 hari 40 malam di atas gunung, Tuhan bilang sama Musa, Anda boleh baca sendiri, itu umatmu tuh, umatmu yang kamu keluarkan dari Mesir ya. Ironis sekali, Tuhan yang keluarkan mereka, tapi ketika mereka menolak Tuhan, mereka bilang ini lembu inilah yang mengeluarkan kami ya. Tuhan bilang kepada Musa, kalau Anda baca lucu sekali, Tuhan bilang umatmu, Musa umatmu yang kamu pimpin itu sudah memberontak. Musa lempar lagi ke Tuhan, Tuhan umatmu Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan bilang, mereka sudah kacau semuanya, turun sana, lihat mereka. Musa turun. Di tengah jalan, dia ketemu Yosua. Jadi Yosua ini ditinggalkan di tengah-tengah gunung tadi kita lihat. Dia ditinggalkan di tengah-tengah gunung, 40 hari, 40 malam juga, saudara. Dan kita melihat kontras antara Yosua dengan orang-orang Israel di bawah sana. Orang Israel di bawah sana tidur di kemah mereka. Mereka rame, mereka punya Harun sebagai pemimpin. Tapi dengan semua itu mereka tetap begitu lemah iman dan mereka kata, mana Musa, mana Musa? Musa sudah hilang. Ya. Kami nggak melihat Musa lagi. Ayo bikin Allah bagi kami. Ya. Sebaliknya Yosua sendirian di tengah-tengah gunung ya. Berjaga 40 hari 40 malam ya. Dan dia tidak kehilangan pendirian dia. Dia tidak kehilangan iman dia. Ya. Dan ketika Musa turun, dia malah bilang sama Musa, saya dengar ada bunyi aneh itu di perkemahan. Ya. Mungkin mereka lagi perang, mungkin Amalek datang lagi. Ayo kita turun sikat mereka. Namun Musa bilang, bukan nyanyian kemenangan kekalahan. Ya. Itu mereka sedang pesta-pesta di sana. Dan saudara, menggambarkan pribadi Yosua ini. Ya. Pendirian dia yang teguh, iman dia yang bagaikan baja. Dia bukan tipe orang yang akan menyalahkan Tuhan ketika dia bagaikan tidak melihat Tuhan. Ya. Menarik sekali lagu yang tadi pagi kita nyanyikan. di lagu baru itu, salah satu ayatnya kan bilang begini, terkadang awan beban tutupi angkasa, wajah juru selamat hilang, ku ragu kasihnya. Dari sorga dia lihat ku bersusah hati, ia sibakkan segala awan dan tunjukkan diri. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, seolah-olah Tuhan gak tahu di mana. Ya. Tuhan di mana engkau? Ya. Saya sedang dalam kesulitan. Ya mungkin 40 hari, 40 malam Anda mencari Tuhan. Mungkin tak berapa lama Anda merasa, oh kenapa kesulitan demi kesulitan datang. Oh di mana Tuhan tidak mengulurkan tangan pertolongannya. Apakah Anda akan seperti orang Israel lalu bilang, oke, kita bikin Allah lain. Musa ini kita gak tahu di mana dia. Ataukah Anda seperti orang yang tergantung kepada seorang Musa? Ada orang yang kalau gembala sidangnya tidak kunjungin dia, saya tidak mau datang. Saya sudah enggak lihat gembala saya datang ke rumah saya 40 hari 40 malam. Ya, sudah 1 bulan dia enggak kunjungin saya. Ya, kita bikin Allah lain. Apakah seperti itu? Yosua memiliki sifat yang berbeda. Dia memiliki pendirian teguh. Seharusnya kalau ada orang yang kalut itu adalah Yosua. Dia sendirian di sana, di tengah gunung. Kita tidak diberitahu dia bawa makanan, nggak tahu dia bawa makanan atau enggak. Tapi dia di sana terus. Dia siap menjaga di sana. Pendiriannya luar biasa. Dia berkata, sekali saya percaya kepada Tuhan, tidak akan tanggung-tanggung. Saya sudah melihat dia membelah laut Tebrau. Saya melihat dia menurunkan tulah atas orang Mesir. Saya melihat dia membunuh anak sulung Mesir. Kalau saya mau percaya Tuhan, saya tidak akan tanggung-tanggung. Dia memiliki pendirian yang teguh sekali. Ketika kita dirundung suatu mara bahaya, ketika cobaan datang dalam hidup kita, ketika kesusahan datang, dan dalam hidup ini pasti akan datang, apakah kesakitan, apakah masalah finansial, apakah masalah keluarga, apakah kita justru meninggalkan Tuhan pada saat itu? Ataukah kita justru semakin setia kepada Tuhan? Bukti akan pendirian Yosua lebih lanjut lagi, kita temukan di dalam Bilangan. Coba kita buka sedikit dalam Bilangan. Bilangan, pasalnya yang ke-14. Ini berkaitan dengan dia dikirim sebagai mata-mata. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Setelah 12 pengintai itu pulang, 10 orang memberikan laporan yang busuk. Ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu, yang berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan seterusnya. Kita melihat bahwa pendirian dan iman teguhnya Yosua tidak mengenal mayoritas minoritas. Dia tidak terpengaruh oleh banyaknya orang yang menentang dia kalau dia tahu dia benar. Dia tidak terpengaruh dengan bahwa seluruh bangsa Israel, 10 orang pengintai lawan 2, dan bahkan seluruh bangsa itu yang lainnya, semuanya bahkan sampai ingin mengangkat batu melempari Musa, Harun dan Kaleb dan Yosua ini. Tetapi iman dia, pendirian dia, karena dia tahu dia berada di yang benar, tidak goyah. Terlalu banyak orang hari ini mengukur kebenaran berdasarkan mayoritas minoritas. Terlalu banyak orang hari ini mendasarkan keputusan-keputusannya kepada apa yang dilakukan oleh orang banyak. Oh, semua orang seperti itu, saya akan seperti itu. Jadi kalau semua orang lompat dari tebing, Anda juga lompat dari tebing. Ya kira-kira seperti itulah. Anda tahu itu namanya dalam dunia itu adalah berlaku seperti lemming. Anda tahu ada seekor sejenis binatang namanya lemming. lemming ini, binatang ini, ya, dia paling pokoknya apa yang dilakukan oleh temannya di depannya itu dia lakukan, ya. Sehingga tidak jarang katanya ribuan lemming mati karena ada satu yang jatuh ke ini, ke tebing, ya. Satu lompat dari tebing, yang lain semua ikut lompat. Wah, lompat semua, ya. Jadi fenomena ini disebut fenomena seperti lemming katanya, ya. Jadi semua orang, satu orang lakukan begini, ya, rame-rame lakukan, kita ikut, ya. Tetapi Yosua bukan seperti itu. Walaupun seluruh Israel berkata, oh, kita pulang ke Mesir, ya, dia tetap pada pendiriannya. Dia tahu Tuhan yang dia percaya. Apakah Anda terpengaruh oleh mayoritas suara dunia, ataukah Anda mau teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab? P yang terakhir, Saudara Ngasem Tuhan, kita sudah melihat perubahan namanya, kita melihat juga peperangan yang dia jalani, kita melihat pendiriannya yang teguh. Sekarang kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-33, P yang terakhir, Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Singkat saja disinggung tentang Yosua di sini, namun memberikan kita gambaran tentang siapa dia dan orang seperti apa dia. Keluaran pasal 33 ayat 10 dan 11. Atau mulai ayat 9. Kita ini saja dari ayat 8, ya. Keluaran 33 ayat 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, kemah pertemuan maksudnya, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia tidak meninggalkan kemah itu. Terus terang, sebenarnya ayat ini terlalu pendek. Dan masih banyak yang ingin kita tahu. Apa yang Yosua lakukan di sana? Apakah Yosua bisa ikut mendengarkan percakapan Tuhan dengan Musa? Ya. Apakah Yosua di sana untuk membaca kitab-kitab Taurat? Apa yang Yosua lakukan di sana? Tapi yang jelas, Yosua membuat pilihan. Dia ingin berada di kemah itu. Tidak ada yang mengharuskan dia. Kita tidak baca bahwa Musa perintahkan dia untuk berada di kemah itu. Orang Israel yang lain, ketika Musa masuk ke sana, dengan hormat melihatin, katanya. Jadi setiap kali Musa ke kemah pertemuan, katanya semua orang berhenti ngeliatin Musa masuk, ya. Dan kalau tiang awan sudah datang ke sana, mereka bersujud, ya. Kemudian okay, kembali ke aktivitas masing-masing, ya. Tetapi Yosua tidak puas dengan itu, ya. Tidak ada yang dikatakan bahwa Yosua diperintahkan untuk melakukan ini, tetapi dia membuat pilihan, ya. Dan P yang keempat ini, saya katakan dia membuat pilihan yang tepat, saudara. Dia membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidupnya. Ini hanya satu contoh kecil saja. Tetapi ini pasti adalah satu prinsip yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia membuat pilihan-pilihan yang tepat. Dia bisa menghabiskan waktunya di tempat lain. Dia bisa di kemahnya. Dia bisa di kemah pasar-pasar, ya. Mungkin ekuivalen dengan mall hari ini, ya. Mungkin ada pasar-pasar waktu itu, ya. Dia bisa pergi lakukan hal-hal lain, tapi dia lebih memilih untuk berada di kemah itu. Dikatakan dia tidak meninggalkan kemah itu. Dia membuat pilihan. Kenapa dia suka di sana? Apa yang dia dapatkan di sana? Ada sesuatu di sana yang dia cari. Mungkin di sana dia bisa merenungkan firman Tuhan tanpa terganggu. Mungkin di sana, ya, sambil Musa lagi ngomong sama Tuhan, mungkin dia bisa mendengarkan sedikit-sedikit. Ada satu alasan kenapa dia ingin berada di kemah itu. Dan dia membuat pilihan. Sudah yang kasih Tuhan, hari ini pun kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ada pilihan untuk mendekat kepada Tuhan, ada pilihan untuk menjauh dari Tuhan. Dan pilihan itu dalam berbagai range keputusan yang harus kita ambil. Ada orang yang harus mengambil keputusan soal dia kerja di mana? Ya. Oh, saya dapat kerja di Arab Saudi. Ya. Wah, gajinya tinggi sekali. Ya. Bagaimana? Ya. Boleh. Setiap keputusan ada ininya. Ya. Ada konsekuensinya. Yosua memilih untuk tinggal di kemah itu. Ya. Ada pilihan untuk mendekat kepada Tuhan, ada pilihan untuk menjauh kepada Tuhan. Ya. Ada pilihan yang sehari-hari. Ya. Ketika kita bangun pagi, ya. Ketika dalam satu hari, adakah kita mendekatkan diri, ya. Membaca firman Tuhan? Kita tidak dikasih tahu Yosua bikin apa, tapi saya yakin dia merenungkan Taurat Tuhan. Dia adalah seorang yang memilih untuk merenungkan Taurat Tuhan. Dari mana saya yakin seperti itu? Coba kita buka dalam kitab Yosua tadi. Yosua pasal 1. Ayat 8-nya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan situ, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini adalah instruksi Tuhan kepada panglima tingginya, panglima perang yang dia angkat atas seluruh pasukan Israel. Dibilang, cara kamu bisa menang perang ini, cara kamu bisa berhasil adalah renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Menurut Anda, apakah selama ini Yosua orang yang memang sudah suka merenungkan firman Tuhan, atau ini baru pertama kali dia disuruh merenungkan firman Tuhan? Oh, saya yakin Tuhan bukan sembarang memilih orang. Kalau Tuhan tahu sukses tidaknya orang Israel masuk ke Kanaan tergantung kepada apakah orang ini dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan sudah tahu sukses gagalnya orang Israel mewarisi Kanaan tergantung apakah dia merenungkan Taurat itu siang dan malam atau tidak. Dia tidak akan memilih orang yang selama ini gak pernah baca firman-Nya. Dia gak akan pilih seseorang yang selama ini tidak pernah membuka firman-Nya. Tetapi Yosua pastilah seorang yang selama ini, semenjak dia muda, sudah merenungkan firman Tuhan itu. Dan Tuhan pada waktu mengangkat dia menjadi panglima, mengingatkan dia lagi, lakukan terus. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Tidak mungkin itu adalah sesuatu yang mendadak. Tadinya Yosua membuka ini kitab Kejadian, Keluaran pun gak tahu di mana, karena waktu itu Alkitabnya Yosua masih 5 kitab, saudara. Kejadian sampai Ulangan. Gak mungkin dia membukanya pun masih bingung. Lalu Tuhan bilang, renungkanlah siang dan malam. Tidak. Dia sudah membuat pilihan semenjak dia muda. Anda bilang, saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa setiap hari. Omong kosong. Siapa bilang Anda tidak punya waktu? Kita semua punya waktu yang sama. Hanya bagaimana kita membuat pilihan. Apa yang mau kita lakukan dengan waktu kita? Ada yang pilih untuk tidur. Ada yang pilih untuk membaca firman Tuhan. Ada yang pilih untuk melakukan hal ini. Ada yang memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Bagaimana dengan pilihan kita? Bagaimana dengan bergereja? Ada yang memilih untuk berjemaat dengan rapi, dengan setia. Ada yang tidak. Yang mana yang Anda pilih? Yosua, ya, kita sudah melihat banyak hal tentang dia malam ini. Ayat-ayat yang sepertinya pendek-pendek, ya, menyingkap, menggambarkan pribadi ini lebih jelas lagi kepada kita. Bagaimana namanya, bagaimana peperangan-peperangan yang dihadapi, bagaimana pendirian dia, dan bagaimana pilihan-pilihan yang dilakukan dalam hidup ini. Mari kita teladani, kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar ini. Sungguh, siapakah di antara kita yang tidak ingin dalam hidup kita berkemenangan seperti Yosua? Sampai Tuhan bilang, tidak ada seorang pun akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Siapa di antara kita yang tidak mau? Tetapi Tuhan tidak sembarang memilih orang untuk dia pakai. kita melihat Yosua semenjak dia muda, ketika dia masih abdi Musa, dia telah membuat pilihan-pilihan. Dia telah membangun pendirian. Dia telah menjalani peperangan-peperangan. Dan semua itu didasari atas bahwa dia mengenal Yehova, Tuhan Juru Selamatnya. Coba kita terapkan itu dalam hidup kita. Tahukah Anda peperangan-peperangan yang Anda hadapi? Peperangan dengan kedagingan yang setiap kali menarik Anda untuk melakukan hal-hal yang lain daripada yang Tuhan inginkan. Peperangan dengan dunia ini. Mungkin kegagalan-kegagalan, kesusahan yang menimpa, yang mencobai pendirian Anda, mencobai iman Anda. Mungkin berbagai hal lain yang menjadi alternatif pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam hidup ini. Di manakah kita berada? Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Dan Tuhan, kami kagum dengan pribadi Yosua yang tercatat dalam Alkitab ini. Sungguh dia adalah seorang teladan yang baik. Tapi Tuhan, Engkau telah mencatatkannya bukan hanya agar kami membaca senang dengan dia, melainkan sungguh-sungguh supaya kami dapat pun ikut dalam jejaknya. Kami menjadi orang Kristen yang menang melawan kedagingan kami, melawan dunia. Menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Engkau. Yang pada akhir hidup kami nanti, ketika kami menghadap Engkau, Engkau akan berkata, baik, sungguh baik dan setia Engkau hamba-Ku. Tuhan, kami rindu itu. Dan kami tahu kami tidak mungkin berhasil tanpa petunjuk dari firman-Mu. Engkau yang kiranya pimpin dan sertai, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.